dari IG Nita Yadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka supaya suaminya memiliki seorang anak? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', empat. Tak ada alasan kena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, satu saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab.